Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس Iwanafidin azakumullah, pada kesempatan perjumpaan kita bagi hari ini, tema yang kita angkat sebuah tema kekinian, tema yang berkaitan dengan waqi'una al-yawm, realita kita hari ini, realita zaman kita hidup saat ini. Yang kita angkat kali ini adalah merawat iman, menjaga iman di era globalisasi. Sebuah era disebut dengan era globalisasi. Ketika pada era itu berbagai macam sarpras sangat memadai, sangat mumpuni, segala sesuatu menjadi mudah, menjadi cepat. Barakallahu fikum. Era di mana integritas antar bangsa di dunia ini begitu cepat, komunikasi-komunikasi begitu cepat, transportasi-transportasi begitu cepat, informasi-informasi begitu cepat. Sehingga dengan cepat pula terjadinya pertukaran pandangan-pandangan, budaya-budaya, perekonomian, dan yang lain-lainnya. Begitu mudah, begitu cepat. Barakallahu fikum. Informasi-informasi yang ada di belahan ujung dunia sana dalam waktu kurang dari setengah menit nyampe ke negeri yang lain yang nun jauh di sana. Peristiwa-peristiwa di ujung dunia barat, langsung terekspos sampai ke belahan dunia timur. Jangan begitu cepatnya. Barakallahu fikum. Seorang insan bisa menjelajahi seluruh dunia ini dengan waktu begitu cepat di tempat dia duduk, di tempat dia tinggal. Medianya semakin canggih, medianya mumpuni, dengan satu alat Anda bisa menjelajahi seluruh dunia. Dunia dalam genggaman. Budaya-budaya pun dengan cepat terjadinya pertukaran. Kepingin tahu budaya barat, dengan gampang diakses. Kepingin tahu budaya timur, lebih gampang diakses. Kepingin tahu budaya Arab, lebih gampang diakses. Kepingin tahu budaya negara-negara yang lain, lebih mudah diakses. Bahkan terkait dengan urusan ekonomi dan barang, dengan mudahnya Anda bisa memilih barang-barang yang Anda suka, brand-brand yang terkenal di negara-negara yang sangat jauh, langsung Anda datangkan dengan tanpa Anda pergi ke sana. Tinggal dikirim, tinggal transfer, semuanya nyampe. Itu yang disebut dengan era globalisasi. Barakallahu fikum. Era ini di zaman kita masuk. Kita sekarang masuk pada era globalisasi yang sangat mengglobal dalam semua hal, bukan semata-mata bab ekonomi atau bab urusan keduniaan, bahkan juga terkait dengan sosial budaya, bahkan terkait dengan masalah politik, bahkan berkaitan dengan masalah pemahaman-pemahaman yang terkait dengan masalah keagamaan. Semua yang disebutkan di atas ada di zaman sekarang ini. Ada yang mengatakan permulaannya di tahun 60-an, 70-an, semakin berkembang tahun 80-an, semakin berkembang tahun 90-an, betul-betul terbuka semuanya tahun 2000-an, sampai hari ini semakin mengglobal segala sesuatunya. Dunia dalam genggaman, dunia bisa diakses dalam hitungan detik dalam semua hal. Ini yang disebut dengan era globalisasi. Di era ini, hadirin azakumullah, banyak keuntungan-keuntungan, hal-hal positif yang bisa diambil. Ada. Yang pertama terkait dengan komunikasi atau tawasul. Komunikasi cepat, lancar, terhubung. Bisa berkomunikasi dengan orang dekat, orang jauh, seluruh dunia. Komunikasi yang baik, komunikasi yang bagus. Persahabatan, pertemanan, jangkauannya mendunia. Bagus ketika pertemanannya bagus. Barakallahu fikum. Terkait dengan perkara da'awiyah, tarbawiyah juga demikian. Media yang ada bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menebarkan ilmu, menebarkan pemahaman yang benar, dakwah yang benar, tabiat yang benar, manhaj yang benar, dengan media yang ada, langsung mengglobal sampai ke ujung dunia sana. Banyak hal-hal yang mubah, maslahat umum, atau yang syar'i, bisa lebih mudah diakses, dikonsumsi, disebarkan dengan cepat di era sekarang ini. Barakallahu fikum. Karena kemudahan-kemudahan yang ada, ikhwan fillah azzakumullah. Tantangannya adalah, barakallahu fikum, ya bersiap menghadapi tantangan global. yang dia hadapi bukan sebuah komunitas, satu daerah, atau satu bangsa. Tapi harus menghadapi semua bangsa-bangsa seluruh dunia. Dalam bab ekonomi saja, Anda berhadapan dengan orang sak Tegal, satu kabupaten, itu sebuah tantangan untuk mengembangkan ekonomi Anda. Lebih besar tantangannya Anda menghadapi sak Jawa Tengah. Persaingan dan segala macamnya semakin ketat, semakin besar. Lebih besar lagi satu negara. Dan sangat terasa bagaimana perjuangan seseorang mengembangkan ekonominya berhadapan dengan satu negaranya. Maka lebih besar lagi tantangannya ketika dia harus berhadapan dengan raksasa-raksasa ekonomi dunia. Dengan serbuan-serbuan produksinya. Dengan serangan-serangan sistemnya. Dunia timur, dunia barat. Anda hadapi semua itu. Kemudahan ada, tantangan sangat berat. Itu ekonominya. Barakallahu fikum. Wahakata persahabatannya, pertemanannya, budayanya, dan segala macamnya. Anda selama ini tahunya hanya budaya Margasari, budaya ngapak, yang sedikit lumayan luas pergaulannya, tahu bagaimana budaya orang Jawa. Lebih luas lagi tahu bagaimana budaya orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, budaya orang Indonesia. Di era globalisasi Anda akan dengan tak mungkin dielakkan lagi dipaparkan di hadapan Anda budaya-budaya dunia. Budaya Jepang, budaya Korea, budaya Arab, budaya Barat, budaya ini, budaya itu. Dengan cepatnya. Semata-mata mengenal budaya itu wawasan. Tapi tantangannya pada bagaimana pergaulan Anda, bagaimana persahabatan Anda, bagaimana pertemanan Anda, bagaimana interaksi Anda. Dikarenakan masing-masing budaya punya misi. Bukan semata-mata budaya, ada misi terkait dengan masing-masingnya. Budaya Islam akan menebarkan keislamannya. Budaya kufur akan menebarkan kekufurannya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Di era globalisasi yang sangat-sangat dikhawatirkan dan itu yang real terjadi ialah sisi fitnahnya. Hal-hal yang memang melanggar syariatnya. Itu dengan mudah disebarkan, diviralkan, diakses. Barakallahu fikum. Kaum kufar, kaum musyrikin menggunakan media yang ada untuk secara masif menebarkan racun-racun kufurnya, syiriknya, paham-paham kufurnya, paham-paham syiriknya. Mudah sekali. Ahlul bid'ah wal ahwa dengan berbagai macam pemahaman mereka, pemikiran mereka, kesesatan radikal paham mereka pun juga demikian. Begitu mudah mereka memviralkan, memasyhurkan, menyebarkan paham-paham radikal di era ini. Medianya sangat canggih, sangat mumpuni dengan mudah bagi mereka untuk itu semuanya. Dan gampang diakses oleh siapapun meskipun dia berada di kamarnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era globalisasi dengan gambaran di atas justru hal yang sangat-sangat diwaspadai dalam Islam. Dan memang jauh-jauh sebelumnya Nabi kita Muhammad SAW memberikan warning, peringatan kepada kaum muslimin akan adanya era itu. dan memberikan warning kepada kaum muslimin di era yang semacam itu, justru yang lebih banyak hal-hal yang merusak, hal-hal yang menyimpangkan, menjamur berbagai macam fitnah-fitnah, sesuatu yang tidak terjadi di era sebelumnya. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Usamah bin Zaid, semoga Allah meridainya, kata Usamah, asrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala utum min alqamil Madinah. Suatu hari, suatu kali, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau naik di atas benteng-benteng batu dari benteng-benteng batu kota Madinah. Utum, jamaknya atam, itu benteng yang terbuat dari bebatuan. Zaman dahulu kala, kota Madinah banyak benteng-benteng tinggi dari batu. Fungsinya memantau pergerakan musuh. Ini tempat yang sangat tinggi. Belum mengatakan setelah itu, hal tarawna ma'aro, apakah kalian sekarang melihat apa yang sedang saya lihat? Belum mengatakan ini ara mawaqi'al fitani. Ini ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kamawaqi'il qatri. Sungguh aku sekarang menyaksikan dan melihat tempat jatuhnya fitnah-fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian itu seperti tempat jatuhnya air hujan. Kata-kata ru'ya, aku melihat di sini, kata para ulama dalam syarahnya, dimaknakan dengan al-ilm. Beliau mengetahui secara ilmu. Allah Jalla wa'ala yang memberikan ilmu kepada beliau kondisi akhir zaman yang menimpa umatnya. Mana yang kedua, betul-betul hakiki ru'yatul ain, memandang dengan matanya beliau sendiri, memandang fitnah-fitnah turun jatuh di sela-sela rumah-rumah kaum muslimin seperti jatuhnya hujan. Allah Jalla wa'ala maha kuasa atas segala sesuatu menampakkan kepada Rasulnya Muhammad SAW apa yang Allah kehendaki untuk Allah tampakkan kepada beliau, langsung menyaksikan semuanya. Seperti bagaimana hadis yang lain, kita belum mengatakan inna Allah tabaraka wa ta'ala zawaliyal arda faraitu masyariqaha wa magharibaha. Allah Jalla wa'ala mengumpulkan untukku bumi ini sehingga aku bisa melihat langsung bagian belahan timurnya dan belahan baratnya. Itu hakiki kata para ulama. Allah Maha Kuasa. Dunia luas ini kayak satu gambaran di depan mata beliau, kelihatan belahan timurnya, belahan baratnya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini pun juga demikian. Allah Jalla wa'ala Maha Kuasa menampakkan kepada beliau SAW fitnah-fitnah yang turun di sela-sela rumah-rumah kaum muslimin yang begitu deras seperti tempat turunnya air hujan. Langsung beliau menyaksikannya. Ikhwan fillah jazakumullah, syahidnya adalah Nabi kita Muhammad SAW di masa itu, di masa itu memberitakan kepada umatnya bahwa fitnah yang menimpa umatnya ini fitnah yang masuk ke rumah-rumah mereka. Fitanun taghzul buyut. Fitnah-fitnah yang menyerang rumah-rumah kaum muslimin. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ketika mensyarah hadis ini dalam kitab beliau syarah syarah kitabul fitan wal hawadith, beliau menjelaskan hadis ini wallahu a'lam bis-shawab di akhir zaman nanti. di mana fitnah-fitnah berbagai macam kerusakan-kerusakan menyerang rumah-rumah kaum muslimin. Dan itu melalui media-media canggih sekarang ini. Internet. Di zaman sekarang ini. Berbagai macam media-media, perangkat-perangkat informasi dan segala macam di zaman sekarang ini. Wasilul i'lam. HP pintar dan segala macam di zaman sekarang ini. Kalau kita bahasakan setan gepeng di zaman sekarang ini. Yang namanya fitnah, kata beliau, pada umumnya kalau orang-orang masuk rumah aman dari fitnah. Rumah itu sebagai pengaman dari fitnah yang ada. Fitnah di luar sana. Begitu dia masuk rumahnya, mengunci rumahnya, aman dari fitnah. Tapi hadis menjelaskan fitnahnya bahkan masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin, menghujam rumah-rumah kaum muslimin, menyerang rumah-rumah kaum muslimin. Mereka ada di rumah-rumah mereka dan fitnahnya masuk kepada mereka. Kerusakan fitnah, kejelekan, kejahatan, kemungkaran, penyimpangan masuk ke rumah mereka. Itu di zaman akhir zaman, kata beliau, dari media-media yang begitu canggih barakallahu fikum yang ada sekarang ini. Dan itu di zaman sekarang nyata, real, terjadi barakallahu fikum. Syahidnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari di masa beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada umatnya akan ada suatu masa, suatu era yang mereka bahasakan era globalisasi, semua serba cepat, serba mudah, gampang diakses, gampang diinformasikan, gampang diviralkan, semua hal. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyoroti satu poin ini. Di era itu justru yang banyak terjadi al-fitan. Fitnah-fitnah semakin deras, semakin dahsyat, turun dengan derasnya, masuk menyerang rumah-rumah kaum muslimin. Digambarkan seperti tempat turunnya hujan. Hujan yang deras akan membasahi semua yang ada. Hujan yang deras, airnya bahkan di sela-sela rumah kaum muslimin bahkan kebocoran kalau rumahnya bocor. Kalau bahasanya beliau disimpulkan fitnah di era globalisasi. Itu semakin dahsyat, semakin mengerikan, semakin deras. Dan beliau menyampaikan riwayat itu untuk babu tahdzir, memberi warning, peringatan kepada kaum muslimin tentang itu semua supaya mereka berhati-hati dan mewaspadai. Ini yang justru disoroti. Bab-bab yang lain, bab kemaslahatan, kemanfaatan ada, itu gak dibahas. Yang dibahas sisi bahayanya, hal-hal yang mengerikan yang terjadi pada era itu. Nabi kita Muhammad juga memberitakan sallallahu alaihi wasallam sebuah era yang itu juga ada pada era globalisasi. Memberitakan sebuah era yang dibahasakan oleh para ulama Asr Ruwaibidah. Era Ruwaibidah, bermunculannya Ruwaibidah, Ruwaibidah di tengah-tengah umat. Dan itu boleh disebutkan sebagai warning, kecaman, bukan sanjungan, bukan pujian. Berbangga dengan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam datang dari sahabat Abu Hurairah dan juga yang lainnya, Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankannya. Ada yang membaikkan juga, belum menghasankannya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Baina yadai sa'ah sanawatun khada'ah. Di depan kiamat, yani sebelum bangkitnya kiamat, akan ada tahun-tahun yang menipu, penuh tipuan, kamuflase. Apa kalau sekarang bahasanya? Gimik. Kalau personalnya, apalagi yang kayak gini-gini ya, kan? Hah? Apa katanya? Pencitraan. Hey, insyaallah. Itu per orangnya. Sanawatun khada'ah. Tahun-tahun yang menipu. Menggambarkan betapa susahnya jujur, betapa susahnya tulus, betapa susahnya menggambarkan yang benar. Semua penuh dengan tipuan, kamuflase, tidak ada yang ori, KWKB. Belum menjelaskan dan memperinci. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq. Orang yang kadzab dikenal pendusta, suka berdusta, dikatakan jujur. Dikatakan sadaqah. Ini orang jujur ini. Orang sadiq ini. Padahal kadzab. Dan orang yang sadiqin, yang jujur-jujur dikatakan dusta. Didustakan yang jujur. Kadzab ada. Padahal sadiq. Sudah kacau balu ya. Yutamanu fiyal khain. Wa yukhawanu fiyal amin. Sang pengkhianat. Khain. Dikasih amanah. Dianggap sebagai orang yang amanah, yang terpercaya. Sebaliknya yang amin, yang terpercaya, dikatakan khianat, dikatakan khain. Belum mengatakan wayantiqu fiha ruwaybidah. Dan di masa itu ruwaybidah ikut berbicara. Ditanyakan oleh sahabah, "Umar ruwaybidah ya Rasulullah, apa itu ruwaybidah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau mengatakan as-safih yatakallam fi amril ammah wa fi al-tafih yatakallamu fi amril ammah. Orang yang bodoh, orang yang goblok, orang yang safih, tafih, yang gak mu'tabar, yang gak ditoleh, yang gak dianggap, yang bukan kompeten, gak punya kompetensi dalam bab itu, bicara tentang perkara besar, perkara keumatan. Tafih la yu'bah bih. La yu'tafat ilaih. Gak ada yang noleh dia. Siapa orang ini? Disebutkan dalam lafaz yang safih, orang yang goblok, yang bodoh, tidak mengerti apa-apa, ngomong dia. Tidak dikenal dengan keilmuannya, dengan kapasitas keilmuannya, ngomong dia. Disebutkan dalam lafaz yang lain, al-fawaisik, al-fawaisik, orang fasik rendahan. Kalau fasik, jelas, fawaisik itu isim tasghir, mengecilkan dia, merendahkan dia. Bukan badannya kecil, atau umurnya muda, tidak. Mengecilkan keadaan dia. Fasik murahan. Fasik rendahan. Bicara masalah keumatan. Itulah menyeruai kita. Terjadi di era globalisasi ini. Semua bisa diputar balikan. Bisa. Dengan gerakan yang begitu masif. Orang yang dikenal kadzab. Orang yang pendusta syar, orang yang begitu jahat, dibikin sekuat tenaga orang baik. Orang yang sadiq amin, jujur, orangnya amanah, tua dibikin luar biasa balik, seakan-akan penjahat, pengkhianat, dusta. Dan kamu gak bisa ngapa-ngapain. Terjadi. Ya apa enggak? Era kita ini era penuh kamuflase, era penuh gimmick. Susah nyari yang asli itu susah. Dan yang namanya ruwaybidah di zaman sekarang, wah, seambrek. Belum menjelaskan ciri ruwaybidah tadi. orang yang bukan orang yang berkompeten, enggak dianggap, enggak ditoleh gitu loh. Ngomong bicaranya masalah keumatan, masalah besar. Oh goblok, sefi. Sefi itu enggak semata goblok, emang otaknya sudah lain ya, ikhwan. Bicara masalah keumatan, orang yang fasik, ahli maksiat, rendahan, murahan, bicara masalah keumatan. Orang yang sesat, yang menyimpang, sahibul bid'ah wal hawa, bicara masalah keumatan. Apalagi orang yang kafir, musyrik, orang yang demikian, bicara masalah keumatan, masalah keislaman yang besar. Ada ruwaidhah. Dan itu masanya ada di zaman sekarang ini, bahkan jauh sebelumnya. Barakallahu fikum. Ya benda, ada masalah-masalah besar yang biasa tampil, komen. Siapa ini biasanya nih? Yang ahlinya, yang pakarnya, atau arus bawah yang gak mau tabar biasanya. Yang bikin ramai, yang bikin heboh, itu orang-orang pentingnya yang muktabar atau arus bawahnya? Jawaban, arus bawahnya. Yang berkompeten dalam bidangnya tenang, orangnya masya Allah. Yang bikin heboh bawahnya. Gimana? Yang suka komen itu orang yang matang keilmuannya atau yang abal-abal? Yang ruwaibidah. Itu bahasa hadisnya. Jangan tanya terkait dengan dunia maya. Yang dibahasakan ruwaibidatul internet. Ruwaibidah internet di dunia maya. Tambah banyak lagi. Yang komen-komen banyak sekali. Tidak tahu siapa orang ini, man hadza. Mengerikan. Dan itu disampaikan beliau SAW untuk warning. Beliau menyampaikan jauh sebelumnya, di zaman Rasul itu masih hidup, menyampaikan sebuah kondisi demikian yang bakal menimpa umatnya. Dan itu ada di era globalisasi. Barakallahu fikum. Kalau mau dibongkar semuanya, banyak banget. Justru yang beliau khawatirkan di era-era semacam ini, tentu kebanyakan era-era akhir zaman, sisi negatifnya. Dan itu yang terjadi. Masya Allah dulu, ini kita bicara ketimuran ya, kita orang Indonesia ini ya kan. Orang yang masya Allah dulu menjaga sekali adat ketimurannya, ada unggah-ungguhnya, lihat norma-norma, ada sopan santun, kepatutan dan segala macamnya terjaga. Raneko-neko, masya Allah gitu ya. Begitu era globalisasi dengan satu stand gaping mengakses semua yang ada, ki bocah, ki wong desa ki ora ngerti apa-apa, ngerti-ngerti gaya nih, model-model moha gaya Korea, model-model moha gaya Barat dan segala macamnya. Nyata atau enggak nyata ini? Real apa enggak real ini? Dan itu hal yang negatif. Era globalisasi itu era pertukaran budaya dengan cepatnya. Dulu bahasanya ya normal-normal aja. Sekarang bahasa ada bahasa alay, bahasa apa lagi? Dan yang lain-lainnya itu. Itu niru siapa? Siapa yang dia tiru? Orang gak beres. Dari mulai penampilannya, tutur katanya, perilakunya, segala macamnya. Betul-betul diwarnai oleh budaya-budaya luar. Dan seringkalinya itu bukan budaya Islam. Yang terwarnai kaum muslimin. Anak-anak kaum muslimin. Itu era globalisasi ya kan. Ini sangat dikhawatirkan sekali. Paham-paham pun juga demikian. Gampang sekali mengakses berbagai macam paham-paham radikal. Baik yang regional, yang lokal, yang nasional, sampai dunia internasional. Gampang sekali. Wallahul musta'an. Sehingga ikhwan fillah na'zakumullah, sebagai seorang muslim yang mendambakan keselamatan dunianya, agamanya, akhiratnya. Era itu ketika sudah dikatakan era globalisasi dalam semua bidang, yang ada dalam jiwanya, dalam hatinya, dalam pikirannya adalah al-hadar, kewaspadaan dari dampak negatifnya. Barakallahu. Sehingga temanya pas. Temanya adalah merawat ya, apa menjaga? Dirawat ya. Diramut, dijogo imannya di era globalisasi. Di era semacam ini dengan penggambaran di atas, orang gampang sekali menyimpang. Hadis yang sering kita bacakan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudhlim, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira." Itu terjadi di era sekarang ini. Lebih-lebih lagi. Hendaklah kalian semuanya bergegas, bersegera beramal saleh sebelum muncul fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap, pagi hari orang mukmin, sorenya dia kafir, sore mukmin paginya kafir. Dia menjual agamanya, menghaji akidahnya dengan sedikit materi dunia. Itu real di zaman kita sekarang ini. Gampang sekali orang terpelanting dalam fitnah ini, fitnah itu, dalam perkara dosa, kemaksiatan, kemungkaran, penyimpangan-penyimpangan akidah, kebobrokan akhlak dan segala macamnya, bahkan murtad dari Islam. Itu gampang sekali. Apalagi zaman sekarang ini, perkara agama enggak dipermasalahkan. Dia kebiasa yang pindah agama, pindah agama. Dia enggak biasa kayak pindah hotel aja. Bukan perkara yang besar. Hadis itu ada di era sekarang ini. Sehingga di era globalisasi betul-betul begitu susah sekali orang bertahan. Susah orang bisa istiqomah. Karena godaan-godaan kemaksiatan, kemungkaran, godaan penyimpangan-penyimpangan, bahkan kekufuran besar. Gampang, mudah. Tendil seperti yang diberitakan dalam riwayat di atas. Orang begitu cepat berubah, enggak pakai lama, enggak pakai dalam sehari, bahkan itu kan setengah hari. Pagi mukmin, sore kafir, sore mukmin, paginya kafir. Dan perubahannya bukan semata-mata dulunya anak baik, alim, saleh, beretika, jadi kacau, fasik, akhlaknya bejat dan segala macamnya. Bukan semata-mata dia dulu di atas sunnah, menjadi orang yang menyimpang, yang sesat. Tapi sampai pada tingkat dulunya dia muslim, mukmin, menjadi kafir, mudah dari Islam, na'udzubillah. Maka jelas harus dijaga akidah ini, dijaga keimanan ini, dirawat manhaj ini, supaya masing-masing kita tetap di atas iman yang sahih, akidah yang sahihah, tauhid yang murni, manhaj yang lurus, di atas sunnah, dalam kondisi apapun kita hidup dalamnya, terutama di era globalisasi. Barakallahu fikum. Hadirin fillah, jazakumullah, di era ini banyak hal yang harus dipersiapkan sebagai upaya kita, usaha kita untuk menjaga keimanan kita. Tetap alal iman, ala sunnah. Yang pertama, ikhwanul fillah, jazakumullah, ialah al-ilmu syar'i. Al-ilmu syar'i. Masing-masing kita harus mengerti, memiliki ilmu tentang agama kita. Ilmu agama, ilmu syar'i, mengkaji Al-Qur'anul Karim, bimbingan Quran dengan tafsir yang benar, mengkaji hadis Rasulullah SAW dengan syarah yang benar, mengkaji kalamnya para salaf dengan pemahaman salaful ummah dalam semua aspek ilmu agama kita. dan terkait dengan semua urusan duniawiyah dan diniyah kita. Harus ada basirah, ilmu, petunjuk, bimbingan pada diri kita. Dan itu ilmu syar'i, Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ilmu akidah kita, ilmu masalah keimanan, masalah ketauhidan, ilmu tentang ibadah, hukum-hukum syariat, tentang perkara akhlak, adab, dan semua yang kita perlukan terkait dengan duniawiyah kita dan diniyah kita. Harus punya ilmunya. Ada wabah. Kenapa demikian? Dikarenakan dengan ilmu itulah kita akan bisa menyaring segala sesuatu yang sampai kepada kita di era globalisasi ini. Dengan ilmu ini pula kita akan terbimbing, dituntun kepada perkara yang mubah, maslahat, syar'i di era globalisasi ini. Kita akan tahu ini yang hak, ini yang batil, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Media ini jadi pakai, yang ini jangan dipakai. Informasi yang ini hak, ini batil. Budaya ini hak, ini batil, ini boleh, ini tidak boleh. Saringannya menggunakan ilmu syar'i. Itu harus. Barakallahu fikum. Itu kenapa jauh-jauh hari Nabi kita Muhammad SAW menfardukan ini kepada semua umatnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Barakallahu fikum. Dikarenakan ini poinnya diantaranya. Dan juga belum memberikan kabar gembira bagi yang faham agamanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan dia dalam perkara agamanya. Kebaikan dunianya, kebaikan agamanya, dan akhiratnya. Kebaikan untuk dia dalam semua kondisi. Di era zaman old, zaman kuna, di era zaman sekarang ini, era globalisasi, era non-globalisasi, dan semua kondisi, semua keadaan, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Jalla wa'ala. Taufik minallah, taisir minallah, anugerah dari Allah Jalla wa'ala semata. Kuncinya at-tafaqquhu fiddin. Paham agama, ngerti agama, tahu ilmunya. Sehingga bisa mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan agama akhirat. Al-ilm. Barakallahu fikum. Dengan ilmu syar'i. Tayyib dalam semua hal, ilmu adalah kuncinya. Tayyib, tadi, terkait dengan masing-masing kita, bisa melangkah dengan terbimbing. Berarti ada ilmu syar'i, bisa memilah-milah hak dan batil dari semua yang ada. Juga terkait dengan sosok mubalig, da'i, ustaz, syekh, alim. Nah, semakin dalam keilmuannya, semakin mapan keilmuan agamanya, dia akan bisa memberikan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan kepada kaum muslimin dalam semua era. Dia akan bisa menjawab berbagai macam tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kaum muslimin di era apapun. Hatta era globalisasi. Karena perkembangan yang begitu cepat. Terkait dalam semua bidang. Barakallahu fikum. Para ulama lah yang berbicara tentang masalah ini. Perekonomian, perniagaan, muncul sekian model akad, transaksi, sistem ini dan segala macamnya. Cepat sekali berkembang. Yang bisa menjawabnya para ulama ahlul ilmi. Barakallahu fikum. Wah, kenapa yang lain-lainnya? Mereka yang tampil, mengkaji, meneliti, dan menyampaikan keterangan hukumnya dengan fatwa, fatwa yang benar, dengan ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Al-ilm, kuncinya. Barakallahu fikum. Untuk perhatikan, orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan era globalisasi untuk hal yang positif, untuk dunia dan agamanya, dan justru terpelanting, terbawa arus, terseret arus dalam perkara yang negatif di era globalisasi, itu benang merahnya adalah orang yang tidak mengerti perkara agama. Para juhala, awamun nas, orang yang awam, jahil dalam perkara agamanya, meskipun orangnya pakar ilmu dunia ini, dunia itu, gampang terbawa arus dikarenakan jahluh, kebodohan dia dalam perkara agama Allah Jalla wa'ala. terkait dengan kemaksiatan, kemungkaran, budaya-budaya barat, budaya-budaya kufar, perubahan akhlak yang buruk, yang jelek, atau penyimpangan-penyimpangan akidah. Itu ujung pangkal yang diperhatikan orang yang la ilma lahu, enggak ada ilmunya, enggak mengerti ilmu yang benar. Dan itu real. Juga dijelaskan oleh para ulama bab ini, yang namanya bid'ah, yang namanya penyimpangan, yang namanya kefasikan, laris manis di pasar para juhal. Itu bahasa mereka. Kalau kayak barang dagangan gitu ya, kalau dipasarkan di kalangan ahlul ilmi yang memiliki ilmu, enggak bakal laku. Pasarkan kemaksiatan, no. Aku tahu ilmunya. Yang dikasih berbagai macam budaya-budaya yang menyesatkan, no. Karena pasarnya orang yang memiliki ilmu, paham agama, tahu mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Gak bakal laku. Laris manis ketika dijajakan, dipasarkan, di pasarnya orang awam, orang jahil. Iya benda? Nah, itu realnya barakallahu. Maka yang pertama adalah supaya Allah Jalla wa'ala bitaufiqillah wa hidayati wa taisirih memberi kemudahan kepada kita semua, taufik kepada semuanya, memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Di era yang semacam ini kita harus lebih bersemangat ngajinya, taklimnya, belajar agamanya, mondoknya, ya, lebih rajin, bersemangat. Dan harus benar yang dikaji. Camkan baik-baik. Ini merupakan pegangan kita. Pegangan kita. Ba'dallah Jalla wa'ala. Barakafikum. Untuk kita bisa melangkah. Terarah. Terbimbing. Terjaga iman kita. Keislaman kita. Kesolehan kita. Di era yang semacam ini. Dengan ilmu syar'i. Ini kuncinya. Al-ilm. Barakafikum. Tayyib. Kalau bicara realnya juga, hatta orang-orang yang memiliki ilmu itu juga tergoda. Banyak yang enggak tahan godaan, terpelanting di era-era semacam ini. Kalau yang memiliki ilmu, godaannya bukan semata-mata syubhat, godaan syahwat di era ini. Jadi jangan membuat tuil, makanya yang bagus belajarnya, semangat belajarnya, ikhlas belajarnya, benar yang dikaji, pemahaman yang benar, kemudian tawakal kepada Allah Jalla wa'ala, mohon taufik kepadanya, mohon kemudahan kepadanya, barakallahu fikum. Ini kunci pertama, al-ilm, terutama tentang iman kita, akidah kita, tauhid kita, prinsip-prinsip akidah kita, harus pelajari, diketahui, diilmui, untuk dipertahankan barakallahu fikum. Dan juga yang lain-lainnya qul inna a'udzubikum Allah. Yang kedua. At-tamassuku bihadzal ilmi wal 'amalu bih. Ini perjuangan yang lebih berat lagi. Yang kedua, kita harus berpegang teguh dengan ilmu yang kita pelajari ini dan bersemangat mengamalkannya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ucapan kita, perbuatan kita, perilaku kita, semua yang terkait dengan kita ini harus diamalkan. Pegangi ilmu ini, amalkan ilmu ini dengan penuh perjuangan, dengan penuh kesungguh-sungguhan, dengan komitmen yang matang, yang kuat. Tidak semata-mata wawasan, tidak semata-mata belajar, tambah diamalkan. Amalkan langsung, terapkan langsung dalam kehidupan kita. Ini berat. Berat sekali. Barakallahu fikum. Kenapa? Ya Anda menghadapi bukan semata-mata sak margasari, Anda menghadapi seluruh dunia ini. Yang kebanyakannya la ilm wa la amal. Ada ilmu tapi ilmunya salah. Ada amal, amalnya keliru. Enggak dengan bimbingan sunnah barakallahu fikum. Antum punya komitmen mengilmui ilmu yang benar dan mengamalkan dengan amal yang benar. Tantangannya sangat berat. Tapi itulah yang bakal Anda hadapi. Dan kalau Anda betul-betul sabar, tabah di atas ini semuanya, besar pahala yang Anda raih. Itu yang dikhabarkan Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya tentang sosok orang-orang yang dikatakan sebagai al-qabiduna al-jamr, orang-orang yang menggembara api. Itu di akhir zaman. Disebutkan dalam hadis dari banyak sahabat dan Hasan di ghairihi. Nabi kita Muhammad SAW memberitakan kepada umatnya bahwa di belakang hari nanti ada ayyamus sabr, hari-hari kesabaran, hari-hari ketabahan. Maknanya ketabahan, kesabaran, istiqomah pada hari-hari itu sangat dituntut dan harus diperjuangkan, dirawat, dijaga sekuat tenaga. Ayyamus sabr. Beliau mengatakan as-sabru fihinna kalqabi al-jamr. Orang kesabaran pada hari-hari itu seperti menggambar api. Panas, perih, pedih. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, banyak tantangan, banyak intimidasi dan segala macamnya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, al-amilu fihinna bisunnah kalqabidi al-jamr. Orang yang mengamalkan di hari-hari itu dengan mengamalkan sunnah seperti orang yang menggambar api. Disebut dalam lafaz yang lain, al-mutamassiku fihinna bima antum alaihi kalqabidi al-jamr. Orang yang berpegang teguh dengan apa yang kalian ada di atasnya hari ini, termasuk dengan sunnah, dengan pemahaman salaf, seperti orang yang menggambar api. Penuh perjuangan. Dan itu adalah era-era antum sekarang ini, ya. Era rawaibidah, era globalisasi dan segala macam yang disebutkan dalam banyak hadis, era fitnah dan segala macamnya. Tapi besar pahalanya. Wal 'amilu fihinna lahu ajru khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum. Orang yang mengamalkan sunnah, mengamalkan agama, termasuk dengan agamanya pada hari-hari itu, dia mendapatkan pahala 50 orang yang mengamalkan sebagaimana amalnya dia. Ditanyakan oleh sahabat, minna au minhum, 50 dari kami para sahabat atau dari mereka sendiri ya Rasulullah. Qala bal minkum, bahkan dari kamu sendiri mendapatkan pahala amal 50 orang sahabat. Besar atau hingga ya khair barakallahu fiik. Dikasih pahala besar dikarenakan tantangannya sangat besar. Perjuangannya sangat besar, pengorbanannya sangat besar. Di sebagian tempat mengalami seperti ini. Tempat yang lainnya Allah kasih kemudahan. Masing-masing dengan kemudahan dan kesulitannya barakallahu fiikum. Namun secara umum era-era sekarang ini adalah era yang disebutkan dalam hal tersebut. Para pelakunya ghuraba, aneh, asing. Bukan karena kejahatannya, bukan karena bejatnya akhlak, bukan dikarenakan pemahamannya menyimpang, tapi dikarenakan dia komitmen tetap di atas Islam yang benar, komitmen di atas bimbingan sunnah, dikala masyarakat sekitarnya penuh dengan kebutuhan, kemaksiatan, kemungkaran, kefasikan, bahkan penyimpangan-penyimpangan, bahkan kekufuran, kesyirikan, dia kekeh dengan kebenarannya. Sehingga diasingkan, dikatakan orang yang asing, orang yang aneh, nah dicuekin, nggak dianggap, bahkan dituduh macam-macam, radikalis, teroris dan segala macamnya. Wallahul musta'an. Namun ini cara untuk terjaga iman kita di era-era rawaibidah, di era-era fitnah. Dibahasakan sekarang era globalisasi. Harus diamalkan ilmu ini. Semangat beribadah, semangat beramal, semangat berakidah, semangat berakhlak mulia. Perjuangkan ini. Barakallahu fikum. Ini yang lebih riya lagi akan terjaga iman dan takwa kita, karena enggak semata-mata berilmu tapi juga beramal. Itu yang disebutkan dalam banyak ayat, dalam banyak hadis Allah Jalla wa'ala menggabungkan antara iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Iman dengan dasar ilmu syar'i dan amal saleh. Iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Dikasih sekian buahnya pahala-pahala besar dan berkaitan langsung dengan semua bab, semua amal, semua kondisi, semua keadaan yang menimpa seorang hamba. Kuncinya supaya dia selamat, supaya masih istiqamah al-iman, al-imanu wal-amalu salih dalam semua keadaan. Barakallahu fikum. Hidupnya akan tenang, damai, dunia, agama tertata dengan bagus. Barakallahu fikum. Iman dan amal salih. Satu poin saja ya kawan, terkait dengan personal. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl, wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki atau wanita, dan dia mukmin, maka sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kehidupan kepada dia dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Thayyibah dengan semua maknanya, di dunia ini, di akhirat nanti. Kehidupan yang baik, yang terbimbing, yang terarah di semua kondisi, di semua keadaan, di semua zaman, di semua era, mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ada qanaah di situ, syukur nikmat di situ, ada kesabaran di situ, ada keistiqomahan di situ. Nyaman, baik, terbimbing kehidupan di dunia ini, dan puncak di malam kiamat nanti, hayatan thayyibatan fil jannah. Kuncinya iman dan amal saleh. Terkait dengan sebuah desa, daerah, negara, bangsa juga sama. Iman dan amal saleh, iman dan takwa. Di Al-Araf Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penghuni sebuah desa itu, sebuah wilayah itu, sebuah daerah itu, sebuah negeri itu iman dan takwa, niscaya akan kami bukakan kepada mereka barokah langit dan barokah bumi. Walakin kadzabu, namun mereka berdusta, merusakkan ayat-ayat kami, maka kami pun menghukum mereka dengan sebab apa yang mereka perbuat dan mereka usahakan. Allahumma sallam. Ini ayat relevan dalam semua keadaan, dalam semua era, dalam semua kondisi. Di era globalisasi pun sebuah bangsa dan negara akan tetap tenang, kokoh, aman, sejahtera, damai, stabil dalam semua bidang ketika semua penduduknya, pejabatnya, rakyatnya, semuanya amanu wa taqaw, iman dan takwa. Allah yang menjamin barokah langit, barokah bumi untuk mereka. Allah yang menjaga mereka, memberikan taufik kepada mereka, memberikan kemudahan kepada mereka, memberikan ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan pada bangsa mereka, desa mereka. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, meskipun di era globalisasi. Iman mengandung unsur akidah dan ilmu yang manfaat. Amal saleh terkait dengan mengamalkan ilmu tadi. Kita mengamalkan semua bimbingan Islam dengan bimbingan sunnah dan ikhlas dalam mengerjakannya. Ibadah kepada Allah, akhlak yang mulia, semua yang disyariatkan dengan penuh keikhlasan. Al-amal bihi, tamassuk dan al-amal bihi. Itu terapkan langsung dengan ilmu. Datang berbagai macam dari luaran sana, budaya ini, budaya itu, saling dulu seret, sensor ilmu syar'i yang berbicara, komitmen orangnya yang berbicara. Ternyata banyak di sana kerusakan-kerusakan budaya, tepis. Oh ini zen, mubah, boleh, bermaslahat, enggak ada pelanggaran syariat, atau bahkan sesuai dengan perkara syar'i diambil. Ada penyaringan di situ. Masing-masing kita pun juga begitu. menampilkan jati diri dia sebagai seorang muslim, seorang yang mukmin dengan bimbingan sunnah, dengan ilmu yang dia miliki pada amal yang dia kerjakan dan semua hal di era itu. Berkarakter, berprinsip. Barakallahu fikum. Dengan bimbingan sunnah. Ucapannya tetap hak. Perbuatan yang tetap beretika, akhlak tetap mulia, enggak ada perubahan apapun pada dirinya, tetap di atas sunnah meskipun di era-era semacam ini. Meskipun banyak orang yang jauh terbawa oleh arus A, arus B, dia kokoh di atas keimanannya, akidahnya, amalnya. Barakallahu, akidah tetap terjaga, akhlak tetap mulia, ibadah tetap bersemangat di semua kondisi dan semua keadaan. Ada ilm, akidah yang kuat, termasuk ada al-amal bihi. Harus semangat dan bangga dengan itu. Jangan minder, jangan takut, apalagi pobi. Itu perjuangan kita untuk itu, besar pahalanya. Barakallahu fikum. Oh, dibilang kampungan, enggak apa-apa, emang orang kampung jelek. Emang orang kota baik, enggak mesti. Tetap jaga tutur katamu, ya, kata-kata yang baik, yang sopan, yang santun, ya, dengan bimbingan syariat. Jaga perilakumu, tata kramamu, sopan santun kamu. Meskipun kamu dianggap orang kampungan, orang primitif, orang yang enggak tahu zaman, enggak tahu perkembangan zaman, enggak ada masalah. Itu perjuangan antum. Tetap dengan akhlak yang mulia. Wahagata dakwahmu, tarbiyahmu, tetap dengan garis yang tetap yang sama arus sunnah. Dalam semua hal. Itu upaya untuk menjaga iman kita di semua era, semua zaman. Tapi ingat baik-baik. Resikonya memang besar. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Dikarenakan Anda digambarkan seperti orang yang menggambar api. Panas. Kalau enggak kuat akan lepas. Anda digambarkan dalam hadis yang lain, al-ghuraba, orang yang aneh, yang asing, diasingkan, dikucilkan, dipinggirkan dan segala macamnya, karena ibadahmu, tauhidmu, iman kamu, manhajnya kamu, dakwah kamu, tarbiyah kamu, akhlak kamu, akhlaknya kamu, adabnya kamu yang bagus. Tinggal diperjuangkan, tamasuk yang kuat, amalkan semua tadi. Barakallahu fiik. Ini saringannya. Yang ketiga. Yang ketiga adalah, ini menguatkan poin yang kedua tadi, al-hadar wa tahdhir mitashabbuhi bil kufar. Ini poin yang perlu diangkat secara khusus. Mewaspadai, berhati-hati, sekaligus mengingatkan kaum muslimin dari bahaya tashabbuh dengan orang-orang kafir, musyrikin atau kaum yang fusak. Ini penguatnya. Kalau yang kedua tadi, Anda diminta untuk menampilkan jati diri kamu sebagai muslim yang di atas sunnah. Ala ilm. Ini kami, ini ucapan kami, ini perbuatan kami, ini amaliyah kami, ini akhlak kami, ini adab kami, ini ibadah kami, ini akidah kami, ini keimanan kami. Isyhadu bi anna muslimun. Saksikan kami adalah kaum muslimin yang komitmen di atas sunnah. Jangan minder, jangan takut. Tampilkan yang bagus. Pelengkapnya harus ada yang kedua, ya ikhwan. Jangan sekali-kali Anda tasyabbuh menyerupai kaum kufar dan muslim dengan berbagai macam agama-agama mereka. Jangan tasyabbuh dengan orang yang menyimpang yang sesat dengan berbagai macam penyimpangan paham mereka. Jangan tasyabbuh dengan kaum fusaq, kaum fujar dengan berbagai macam kerusakan mungkar mereka, maksiat mereka. Ini dilengkapi. Jika ada di zaman di era globalisasi, ini sangat-sangat mengerikan. Tadi cepat sekali perputaran yang ada. Babnya budaya dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Ini pun juga begitu jauh-jauh hari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan warning kepada umatnya tentang bab ini. Ia membuat umatnya binasa hancur dikarenakan tasyabbuh dengan kufar. Lu mengatakan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin dakhaltumuh. Kalian nanti wahai umatku sungguh-sungguh akan mengikuti jejak langkah, jalan hidup, gaya hidup umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa. Persis mirip. Hingga kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak, ke lubang bob, yang begitu susah, yang begitu sulit, Anda pun akan memasukinya. Dia katakan al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah. Apakah mereka orang Yahud dan orang Nasara? Dia katakan, siapa lagi kalau mereka? Disebutkan dalam lafaz yang lain, ta'khuduna ma'khadhal qurun atau ma'khadhal qaum. Apakah mengambil apa yang diambil oleh mereka? Dalam lafaz yang lain, apakah mereka Pers dan Romawi ya Rasulullah? Dia katakan, kaum mana lagi kalau bukan mereka? Kalau yang pertama ahli kitab, yang ada orang ajam. Semuanya non-muslim. Sudah jauh-jauh sebelumnya, di zaman Rasul masih hidup, diingatkan yang satu ini. Bahaya menyerupai kaum kufar. Tasyabuh yang diharamkan dalam Islam, kata para ulama, tasyabuh dalam perkara-perkara yang merupakan syiar mereka. Ya, syiar mereka, ikon mereka, ciri khas mereka. Apakah perkara syar'i, bukan tasyabuh, dan diharuskan untuk itu. Perkara yang sebenarnya mubah, semuanya bisa menggunakannya, tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah, hal yang merupakan syiarnya mereka, ikonnya mereka. Jangan sekali-kali mengikuti jalankah mereka, gaya hidup mereka. Diwarning dikarenakan mereka adalah umat-umat yang gagal. Umat-umat yang dibinasakan. Umat-umat yang dihancurkan. Diazab oleh Allah Jalla wa'ala. Jangan kamu tiru. Kalau kamu meniru mereka, tasyabuh dengan mereka, tentunya akan menimpa kalian apa yang menimpa mereka. Berupa kehancuran, kerusakan akhlak, kerusakan moral, kerusakan pemahaman, ragam kekufuran, kesyirikan, hancur duniawiyah mereka dan agama mereka. Dan itu sudah terjadi di masa lalu. Jangan kayak mereka. Tapi barakallahu fikum. Ada muhim jiddan ya ikhwan. Ini disampaikan kepada kaum muslimin. Realita yang ada tengah-tengah umat, dari mulai pemuda-pemudanya sampai yang tuek-tueknya, justru yang ada merasa bangga ketika bisa mencontoh mereka. Ya benda, dalam semua hal, dalam perkara keilmuan, bangga dengan yang ada pada mereka. Pada kebudayaan, bangga dengan yang ada pada mereka. Kemajuan dalam semua hal, sampai gaya berpikir menggunakan gaya pandang barat. Kaum kufar. Itu fenomena. Maka diantisipasi itu. Rasul yang menegaskan demikian. Jangan tasyabuh dengan mereka. Akan membinasakan kalian. Sebagaimana mereka binasa sebelum. Ingat baik-baik. mereka itu kaum yang dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala, kaum yang sesat, kaum yang gagal, kaum yang terpuruk, kaum yang dinistakan, yang direndahkan, yang dihinakan, yang dihancurkan, yang dibinasakan, yang diadab. Jangan malah bangga dengan kaum semacam ini. Tunjukkan kamu sebagai Muslim, mukmin. Ini Islam yang benar di atas sunnah. Dan jangan menyerupai mereka. Ancaman yang lain disebutkan dalam ayat, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kamu yang berwala loyalitas penuh kepada kaum kufar, maka dia termasuk golongan mereka. Disebutkan dalam hadis, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tashabbuh dengan satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Merusak akidah kalian, merusak iman kalian. Bukan lagi merawat dan menjaga, rusak. Bukan semata-mata merusak akhlak, moral, bahkan akidah Anda. Minhum. Itu mungkin kufur, murtad dari Islam, mungkin penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Minimal kata para ulama, dosa, haram kemaksiatan. Barakallahu. Di era ini itu yang terjadi. Pertukaran ekonomi, pertukaran sosial budaya, pertukaran politik, segala macam yang sangat cepat sekali, sehingga mengglobal. Harus dikasih saringan di situ. Kita diminta untuk belajar ilmu syar'i supaya bisa menyaring dengan benar. Lalu amalkan itu, termasuk dengannya tunjukkan kita Muslim, jadi diri sebagai Muslim ini yang benar. Meskipun berisiko, perlu perjuangan dan perjuangan ada masalah. Itu ibadah yang sangat besar, aman yang sangat besar, dengan pahala yang sangat besar. Tambahkan lagi, jangan sedikit pun tasyabuh dengan mereka. Hal-hal yang merupakan syiarnya mereka, tolak. Baik itu pemahaman, pemikiran, gaya hidup, pola hidup, kebiasaan, budaya, ataupun yang lainnya. Merupakan syiar kaum kufar. Syiar orang yang menyimpang sesat, syiar orang yang fasik, tolak. Rasul melarang kita untuk itu. Yang kita ambil syiar Islam sunnah, syiarnya kaum muslimin yang terlambat. Hadza huwa. Harus betul. Dengan itu insyaallah taala Allah jalla wa ala akan memberikan taufiknya kepada kita semua, iman terjaga, akidah terjaga, dirambut, dirawat. Masih kokoh imannya, kokoh akidahnya, murni ketauhidannya, semangat di atas ibadah, di atas sunnah, akhlaknya juga demikian, akhlak yang bagus, yang baik, dan semua akan terjaga dengan prinsip-prinsip tadi. Mana ya? Bangga itu dengan Islam gitu loh, atau bangga dengan keislaman kamu, bangga dengan sunnah Rasulullah SAW, bangga dengan adat Islam, budaya Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Itu kemajuan. Karena Islam, kaum mukminin itu umat yang berhasil, umat yang sukses, umat yang berbahagia, yang disanjung, dipuji, bukan yang gagal. Allahul musta'an. Tanamkan itu. Dan sekali lagi, besar perjuangannya, berat pengorbanannya, tapi itulah letak pahala besar yang kita raih. Barakallahu fikum. Semakin besar perjuangannya, semakin kokoh kita bertahan, semakin besar pahala yang kita raih. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Dipahami insyaallah. Disaring. Kalau syiar mereka, tolak. Kalau merupakan syiar muslimin dan mereka juga mengamalkannya, amalkan. Ini pandang kaum musliminya. Kalau babnya mubah, maslahat duniawiyah semata, enggak ada unsur sama sekali mukhalafah syariah, nikmati. Dan diperbolehkan untuk terkait dengan bab duniawiyah yang mubah, yang halal. Barakallahu fikum. Hakeka. Itu semuanya dengan prinsip-prinsip besar semacam ini. Yang keempat. Jam 11.26, Pak. Lanjut apa terus? Lanjut, Pak Tadu juga bakal lanjut. Maksudnya diteruskan sampai jam berapa atau istirahat itu bagaimana? Sampai duhur. Sampai azan duhur berhenti. Lanjut. Oh gitu. Jadi enggak salat dulu. Salat dulu. Terus enggak? Oh gitu aja. Oh gitu aja. Enak dong. Jadi duhur azan, azan dulu. Lanjut sampai selesai khatam salat. Bar. Kayak gitu. Iya, kayak gitu. Enggak duhur dulu. Oh, sudah. Berarti lebih cepat selesai kalau gitu ya. Alhamdulillah ya, kawan. Jazakallah khair. Saya teruskan kalau gitu. Poinnya keempat. Poin yang keempat ya, ikhwan, upaya menjaga iman, merawat keimanan di era globalisasi ialah ahmiyatu albi'ah as-salihah. Urgensi lingkungan yang salihah. Barakallahu fiik. Ini adalah hal-hal yang bisa mengokohkan iman kita, menguatkan iman kita, menjaga iman kita dalam semua kondisi, dalam semua zaman dan era. Bagaimana lingkungan kita, bi'ah itu sesuatu yang mengitari kita, keseharian kita selama ini. Tetangga kita, kanan kirinya, interaksinya, kanan kiri yang sering kita dengan mereka. Namanya bi'ah, lingkungan. Yang bisa menjadi sebab dengan itu iman terjaga yang soleha. Jangan bi'atun fasida. Al-bi'ah kalau diklasifikasi ragamnya banyak. Yang pertama bi'atun fasidatun musida. Saya dahulukan itu. Lingkungan yang rusak dan merusak. Ketika lingkungan Anda, lingkungannya kaum kufar, kaum musyrikin dan muslim. Atau lingkungan Anda, ashabul bidah wal ahwa, sahibul hawa, sahibul bidah. Atau lingkungan Anda, semuanya kaum fasik, kaum fujar, ahlul maksiat. Rusak dan merusak. Meskipun Anda orang yang mukmin, orang yang muslim, atau orang di atas sunnah, atau orang yang soleh. Tapi ketika lingkungannya seperti ini, apalagi di era globalisasi saat seperti ini, itu besar godaannya. Gampang terpengaruh, gampang berubah. Anda di pusaran hal-hal yang merusak Anda, yang menggerogoti iman Anda, akidah Anda, yang melemahkan keteguhan Anda, keistiqoman Anda. Tidak ada yang mendukung Anda untuk keimananmu, akidah kamu, manhajnya kamu, kesolehan kamu. Tengok depan, kanan, kiri. Penyimpangan semua yang ada itu. Fasidatun mufsidah. Dampaknya cepat berubah. Dampaknya tergerus dalam kerusakan-kerusakan agama. Lalu ujungnya kerusakan dunia. Kalaupun harta kamu banyak, apakah barokah? Apalagi miskin. Allahumma ta'ala. Secara nyata, Evan, alami, sebab orang itu jatuh dalam kemaksiatan, kemungkaran, akhlak yang rusak, yang bejat, sampai pada pemahaman yang rusak, tindakan-tindakan yang mengerikan dari dosa dan kemaksiatan, bahkan kufuran. Itu berawal dari lingkungan Anda, tempat Anda tumbuh kembang, tumbuh besar di dalamnya. Orang yang terbiasa dengan perilaku-perilaku yang seperti itu, dia mulai dia kecil sampai dia besar. Ya itu pembawaan dia, itu akhlaknya dia. Dia mudah jatuh dalam perkara-perkara yang mungkar, masuk dalam narkoba, miras. Di antara awalnya memang dia di lingkungan miras. Lingkungan orang yang biasa minum khamr dan segala macamnya. Ya, dia bisa menjadi orang yang gampang maling, mencuri dan segala macamnya. Lingkungan maling. Allah mengerjakan berbagai macam kekejian, kekejian dosa dan segala macamnya. Lingkungan seperti itu. Atau dia punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Emang itu lingkungan dia. Lingkungan bid'ah, penyimpangan-penyimpangan pemahaman dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Yang mereka sebutkan hadis tentang kisah pembunuh 100 nyawa. Tahu kan ya? Dia membunuh, sudah membunuh 99 nyawa. Terbetik ingin taubat, insaf. Dia banyak salah. Siapa yang paling alim di tempat ini? Tuh, rahib. Ahli ibadah. Pendeta. Tadi goblok. Kesana. Menyampaikan, mengutarakan apa yang disampaikan. Keadaan dia. Dia menyampaikan, aku telah membunuh 99 nyawa. Aku ingin taubat. Ingin insaf. Apakah aku punya kesempatan taubat? Halli min taubat. Ini ahli ibadah tidak punya ilmu agama. Dia memandang dengan pandangan ibadahnya dia. Wah, ini orang jahat. Orang tidak ada taubat bagi anda sama sekali. Membunuh anda. Marah dia. Dia biasa. Belum-belum begitu ya. Tidak peduli, disikat yang rahib. Lengkap 100 nyawa. Pengen tobat lagi. Siapa yang paling alim? Hada, sang alim. Disampaikan semuanya, diutarakan sekarang membunuh 100 nyawa. Apakah punya tobat? Sang alim dengan pandangan ilmu, pandangan syariat. Dikatakan, siapa yang menghalang kamu dari tobat? Kamu punya tobat? Ini sekarang syahidnya. Walakinnaka bi ardi su'in. Tapi kamu sekarang di bumi yang jelek. Di tanah yang jelek. Ya, lingkungan kamu itu jelek. Lingkungan yang rusak, yang fasik, yang fajir. Makanya kamu gak mau membunuh. Dikit-dikit membunuh, dikit-dikit membunuh. Karena itu ardu ga anta. Bumi kamu itu jelek. Fadhhab ila makanika dha ila ardi kadha wa kadha. Fa fiha unasun salihun. Fa'budillaha ma'ruf. Pindah kamu. Pergi ke bumi ini, tanah ini, daerah ini. Di sana ada orang-orang yang saleh ibadah kepada Allah, maka engkau ibadah bersama dengan mereka di sana. Pindah lingkungan. Akhir kisah, Allah terima taubatnya dia, meskipun belum pernah mengamalkan kebaikan sedikit pun. Hadza wasyahid. Lingkungan namanya bi'ah. Ini fasidah mufsidah. Yang kedua, lingkungan yang salihah. Yang dikatakan salihah ketika betul-betul di atas bimbingan sunnah ya kawan. Itu patokannya. Orang-orang di sekitarnya ala aqidatin wahidah, satu akidahnya, satu manhajnya, satu keimanannya, satu prinsipnya, ala sunnah, ibadahnya sama dengan bimbingan sunnah, akhlak adabnya di atas bimbingan sunnah, salihah, luar biasa. Ini yang diharapkan akan melahirkan insyaallah taala hal yang baik untuk kita, terutama terkait dengan sabat ala sunnah. Bisa kokoh di atas sunnah, istiqomah di atas sunnah. Kita bisa merawat iman kita, akidah kita, merawat ibadah kita, ubudiyah kita, merawat akhlak dan adabnya kita di situ. Karena bersama-sama dengan orang yang salihin, yang muttaqin, yang ala sunnah. Memotivasi kita, menyemangati kita, membantu kita untuk itu. Bi'ah salihah. Dengan riwayat tadi, pergi kamu ke negeri sana, dia ada orang yang soleh, engkau ibadah kepada Allah dengan mereka yang soleh-soleh tadi. Tidak ada kalau itu. Kalau tidak ada, diadakan. Ayo, diadakan. Harus diadakan bi'ah tadi. Itu untuk kepentingan masing-masing kita, barakallahu fikum. Kita, keluarga kita, anak-anak kita, barakallahu fikum. Ada bi'atun yang ketiga. Dikatakan bi'atun fasidah mufsidah, tidak. Dikatakan bi'atun salihah dengan gambaran kedua itu juga tidak. Lingkungan umum di tengah-tengah masyarakat umum barakallahu fikum, tetapi tidak ma'ruf dengan kemaksiatannya, tidak ma'ruf dengan kerusakan-kerusakan moralnya, tapi juga tidak ma'ruf dengan yang dikatakan salafiyah ala sunnah. Tapi secara umum bagus. Akhlaknya bagus, muamalahnya bagus, wahai kata. Yang ini barakallahu fikum bisa kita pilih yang terbaik di antaranya yang bisa menjaga keimanan kita ya ikhwan fillah azakumullah. Berharap meskipun tidak sebagaimana yang kedua tadi masih memungkinkan bagi kita untuk bertahan di situ ketika tidak mampu untuk bersama-sama hidup di bi'atul shalihah. Barakallahu fikum. Yang penting pilih orang-orang yang memang masih di fitrahnya tidak ma'ruf, masyhur dengan penyimpangan, dengan kefasikan, dengan kejahatan, dan kekufuran. Dikatakan masturul hal. Ini mending. Memungkinkan kita insyaAllah untuk bertahan di situ bersama-sama dengan mereka dan pelan-pelan kenalkan bimbingan sunnah kepada mereka. Barakallahu fikum. Intinya adalah al-bi'ah. Ini yang menguat. Barakallahu fikum. Kata lagi? Lingkungan. Yang ke? Yang kelima, ahammiyatu as-suhbah as-salihah. Urgensi persahabatan, pertemanan ukhuwah Islamiyah yang salihah di atas sunnah. Ini babnya persahabatan, pertemanan, interaksi. Taib, diajarkan dalam Islam untuk pilih dan pilih sahabat karib, teman karib, saudara yang kita interaksi dengan erat dan kuat bersama dengan dia dalam kehidupan sehari-hari. Harus pilih pilih teman. Jangan bersahabat melainkan dengan yang mukmin, orang yang dikenal akalnya, akil, dewasa dia, bijak dia. Bagus akhlaknya, soleh bukan yang fasik, sunni bukan yang mubtadi, yang hizbi yang menyimpang, dan bukan pula orang yang ambisius dunia. Ini yang kita bahas sebelumnya. Ayakuna akila, akil dia, hasanul khuluk, bagus akhlaknya, orang yang soleh berdua fasik, soleh bukan yang fasik, ada sunnah, yang di atas sunnah bukan di atas hizbi atau penyimpangan-penyimpangan bid'ah, dan bukan orang yang ambisius dunia. Pilih ini. Ini menentukan iman dan agama kita. Barakallahu. Musa mengatakan dalam hadisnya, dalam hadis Imam Ahmad wa ghairihi dari Hasan idzatih dari sahabat yang mulia sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Musa mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka perhatikan dicermati yang sama dengan siapa dia bersahabat karib. Babnya terkait dengan imannya, akidahnya, agamanya, akhlaknya dia. Kalau sahabat karibnya soleh, jadi sesoleh, diumumkan dalam hadis yang lain, kayak membawa minyak wangi misik, mungkin engkau membeli misik daripadanya, atau dikasih sama dia, minimalnya engkau mencium aroma yang harum daripadanya. Tapi kalau engkau bersahabat dengan orang yang jahat, yang jelek, kayak Nafikhul Kir, pandai besi yang meniup-niup api, mungkin akan terbakar bajunya kamu, minimalnya kamu mendapati daripadanya aroma yang sangat busuk, sangat mempengaruhi. Saya dikatakan as-sahib sahib, yang namanya sahib teman, sahib itu menyeret orang tergantung bagaimana sahibnya. Sahib menjalas jenis, yang biasa bersahabat majlis akan sejenis, orang baik dengan yang baik, orang yang jelek dengan yang jelek. Barakallahu fikum. Itu bab yang berikutnya. Baik persahabatan offline atau pertemanan online. Yang paling pentingnya online. Ya, dijaga persahabatannya, dijaga pertemanannya, dijaga interaksinya. Harus betul-betul diyakini ini orang yang ma'ruf dengan solehnya, sunnahnya, akhlaknya, ketaatan dia. Jangan asal bersahabat. Ini masa-masa yang mengerikan. Banyak sekali serigala di luar sana, macan buaya di luar sana. Harus bisa pilih dan pilih sahabat. Ini poin-poin yang terpenting, ikhwan. Terkait dengan bab sekali, ikhwan, untuk bisa menjaga iman dan menjaga akidah kita, barakallahu fikum. Jadi selebihnya tetap aja tampilkan muamalah yang bagus, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, menampilkan keinginan Islam tengah-tengah masyarakat kita, di keseharian kita, dengan prinsip-prinsip di atas. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah yang ke berapa? Yang ke-6. al-iltifafu hawlal ajwa' al-imaniyah al-musbitah. Ini bahasanya sebagian mereka. Di era semacam ini kita harus selalu mengerumuni, mengitari, berada di sekitar nuansa-nuansa iman. Nuansa-nuansa iman, suasana-suasana iman yang mengokohkan hati kita, yang menguatkan iman dan akidah kita, yang membuat kita istiqamah alal iman. Namanya al-ajwa al-imaniyah al-musbitah. Jauh itu udara. Ini udara-udara iman, suasana iman, nuansa iman yang mengokohkan kita. Barakallahu fikum. Yang mereka sebutkan yang pertama adalah majalisul ilmi halaqatul ilm. Ini poin pertama yang kita bahas. Kita selalu berada di halaqah-halaqah ilmu, di majlis ilmu. Ini nuansa iman dan takwa, nuansa kekokohan. Jangan majlis yang lain, majlisul ilmi. Wa minha as-suhbah. Persahabatan yang baik. Orang yang khair, yang bertakwa, yang bersunnah, engkau bersahabat dengan mereka. Dari bahasa dia, ikhwan. Wa minha al-bi'as salihah. Lingkungan yang baik tadi. Dari bahasa sebelumnya, ikhwan. Wa minha, dan di antaranya pula adalah, kamu harus berada di sekitar sosok-sosok. Dia merupakan tokoh-tokoh agama. Yang ma'ruf dengan keilmuannya, dengan kesolehannya, dengan sunnahnya, dengan keteguhannya, dengan keistiqomahannya. Tayyib, tokoh-tokoh yang dikatakan mafatih lil khair, maghalib lil syarr. Allah munculkan, Allah akan tampilkan di tengah-tengah hambanya orang semacam ini. Orang-orang yang dikatakan pembuka pintu kebaikan, penutup pintu kejelekan. Kunci membuka kebaikan, kunci menutup kejelekan. Ini hanya Allah Jalla wa'ala yang memberikan anugerah kepada tipe-tipe seperti ini. Mungkin para ulama, mungkin para ubad, mungkin para ikhwah, ya, yang dikenal ilmunya, kesunahnya, akhlaknya, ibadahnya, keteguhan dia, kekokohan dia dalam beragama. Barakallahu fikum. Anda sering-seringlah iltifaf haula hadza. Ini yuthbituka wa yuqawwika, akan menguatkan kamu, mengukuhkan kamu dengan arahan-arahannya, ujangan-ujangannya, bimbingan-bimbingannya. Itu yang disebutkan dalam hadis. Saya mengatakan dalam hadis, inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarr. Sungguh ada dari kalangan umat manusia ini kunci-kunci yang membuka kebaikan, kunci-kunci yang menutup kejelekan. Fatuba liman ja'alallahu ala yadihi miftahan lil khair milaqan lisyarr. Maka tuba, beruntunglah dia, bahagialah dia. Tuba juga dimanakan dengan pohon di surga nanti bagi orang-orang yang Allah jadikan di tangan dia kunci kebaikan, membuka kebaikan, dan kunci yang menutup kejelekan. Wa wailun liman ja'allahu ala yadayhi miftahan lil syarr mihlaqan lil khair. Celaka dia, wail, celaka dia. Dimanakan juga dengan nama neraka. Wail bagi dia. Orang yang Allah jadikan pada kedua tangannya kunci pembuka kejelekan, kunci menutup kebaikan, kebalikannya. Wail hal. Jadi kalau nanti nasyakumullah, di tengah-tengah kaum muslimin ada tokoh-tokohnya. Tokoh kebaikan, tokoh jahat. Ini kata miftahil khair, itu tokoh kebaikan. Kita diminta untuk menjadi tokoh tadi. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, kita diminta untuk di sekitaran mereka. Datangi mereka, ziarahi mereka, majlis dengan mereka, minta arahan mereka, bimbingan kepada mereka, terutama ketika iman kamu mulai goncang. Ketika itu sudah mulai lemah-lemah semangat, sudah mulai terbawa arus, segera balik. Kokokkan iman kamu, jaga iman kamu, jaga akidah kamu, jaga ibadah kamu dan akhlakiah kamu dengan poin-poin di atas. Satu di antaranya, dan itu yang paling cepat reaksinya, datangi orang-orang semacam ini. Dari kalangan para ulama ma'rufin, para ubad zuhad yang ma'rufin, para ikhwa-ikhwa yang ma'rufin dengan ini semua. Masuk ke mereka. Datang menemui mereka, Masya Allah, berjumpa dengan mereka dan membahagiakan sekali yang ikhlas, yang tulus dalam kunjungannya, apalagi mendengarkan ucapan-ucapannya yang menyejukkan, yang mendamaikan hati, apalagi mendapatkan ucapan-ucapan mau'ilah dari mereka yang betul-betul mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan solusi-solusi yang baik dengan pengalaman mereka, dengan ibunya mereka, Anda akan jadi kuat kembali. Taufiq bin Allah Jalla wa'ala, Allah yang memang memunculkan orang semacam ini. Ibn Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah dalam bukunya Al-Wabil Usayyib membahas masalah ini dan mencontohkannya dengan guru beliau Ibn Taymiyyah rahimahullah, menyampaikan pengalaman pribadi beliau dan teman-teman seperjuangan. Barakallahu fikum. Menceritakan di antara makna yang disebut kali ya kan, dahulu kami dan teman-teman kami ini, ketika sudah semakin dahsyat rasa takut menghadapi kami, dan mulai gundah gulana, sempit hati-hati kami, dan mulai banyak suwan menimpa kami, atainahu, kami datang menemui guru kami Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah, soalim yang ma'ruf. Mengatakan semata-mata kami melihat beliau, mendengarkan kata-kata beliau, wejangan beliau, langsung berubah. Yang tadinya sempit, plong. Yang tadinya penuh ketakutan, berani kembali. Yang tadinya lemah-lemah, kokoh kembali. Dan bawakan riwayat di atas. Itu Allah Jalla wa'ala yang memberikan taufik kepada kami-kami ini melalui beliau dengan riwayat tadi. Dan untuk sang pelaku itu luar biasa, itu merupakan bisyarah, kabar gembira bagi orangnya di dunia sebelum di akhirat, sebagai miftahil khair miftahil syar, menjadi orang yang mengokohkan orang lain, menguatkan, meneguhkan orang lain. Barakallahu fikum. Dan di hari kiamat nanti inilah tipe-tipe orang yang dikatakan ahlu jannah. Barakallahu. Seperti itu yang kita mau kasih sekarang. Kalau kita memungkinkan dan bisa, jadilah kayak Ibnu Taimiyah kan gitu ya. Miftahil khair miftahil syar. Kalau tidak bisa, jadilah kayak Ibnu Qayyim dan yang lain-lain tadi itu. Datang ke sana untuk mendengarkan petuah, arahan, bimbingan, ceramah-ceramah dan tausiahnya. Akan menjadi pelong kembali, semangat kembali, kokoh kembali, semangat naik keimanan dan ketakwaannya. Itu yang disebutkan dalam hadis dan yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Disebut dengan al-ajwa al-imaniyah al-musbitah, lingkungan, suasana, nuansa iman yang meneguhkannya, mengokohkan. Majelisul ilmi bi asalihah subatul akhiyar, teman-teman, dan model-model orang-orang semacam ini, menziarai, bermajlis, minta arahan, minta bimbingan, minta ujangan kepada orang-orang yang kokoh semacam ini, yang dikatakan sebagai miftahil khair, kunci membuka kebaikan, miftahil syar, kunci yang menutup kejelekan. Mungkin para ulama, mungkin ahli ibadah, mungkin para ikhwah yang senior, yang bisa menguatkan kita. Ketemu aja sudah farhan dan bahagia kita. Apalagi majelis, apalagi ngobrol, apalagi menerangkan kondisi yang ada, dikasih arahan, kasih bujangan, plong. Dan itu ada pada ulama usunnah, barakallahu fikum. Ketemu dengan mereka, luar biasa, plong. Kuat lagi, Masya Allah kembali. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Dalam belum? 11:51. Jangan. Hah? Sudah mestinya. Sudah belum? Tegal. Wes ki Pak. Sudah kelewatan semenit. Ya monggo adzan dulu, kelewatan dulu. Tak teruskan poin berikutnya nanti, padahal adzan insyaallah. Yang juga termasuk al-ajwa al-imaniya al-musbitah, nuansa-nuansa iman yang mengokohkan adalah adalah az-zawjatu salihah waz-zawju salih al-mu'ashara az-zawjiyya bil-ma'ruf. Ya, termasuk yang bisa mengokohkan keimanan ialah istri yang salehah, suami yang saleh, rumah tangga basutri bil ma'ruf. Barakallahu fikum. Ini jangan dianggap sepele, jangan dianggap enteng. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin qaumin yatafakkarun. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, kudratullah. Allah ciptakan dari diri kamu sendiri pasangan-pasangan hidup. Litas kunu ilaiha, supaya kamu merasakan sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian kepadanya. Sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah jadikan di antara kalian pasutri mawaddah, rasa cinta, warahmah dan kasih sayang. Allah menegaskan di akhir ayat, sesungguhnya padahal itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang mau berpikir, yang mencermati. Ini perlu pemikiran ini, perlu penghayatan ini. Tapi terpenuhi persyaratannya. Tayib di antara tanda-tanda kekuasaan tadi, rumah tangga yang saleh dan salihah itu akan mendatangkan sakinah. Yang namanya sakinah itu nau' minas sabat. Anda akan tentrem, damai, anteng dengan pasangan hidupnya kamu. Dan itu terkait dengan duniawi dan duniawiya kamu. Tapi bab agama ya, ikhwan. Tentram hidupmu. Tentram pula terkait dengan pembahasan agama kamu. Yang di samping kamu ini salihah. Sebelahnya kamu ini saleh. Allah Jalla wa'ala yang memberikan, menganugerahkan sakinah tadi. Termasuk akan terjaga semuanya insyaallah taala billah. Iman kamu, akidah kamu, ubudiyah kamu, akhlakiyah kamu. Kamu dihadapkan pada kondisi apapun, di era bagaimanapun, sakinah yang akan terjadi. Kamu dikasih limpahan rezeki, diingatkan supaya syukur nikmat sama yang salehah ini. Kamu dirudung, sedang diuji dengan berbagai macam himpitan hidup, akan ditabahkan sama dia, sama yang salehah tadi itu. Anda akan mampu bertahan, barakallahu fikum. Dia akan selalu mengingatkan kamu terkait dengan apapun yang terjadi, kondisi apapun yang sedang berkembang, di era apapun yang kamu hidup dalamnya. Ini hak, akan dihasut. Ini batil, akan diingatkan sama dia. Peran dan andil pasangan hidup sangat-sangat besar. Betul, sangat menentukan keadaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari dia terkait dengan duniawiyahnya, bahkan juga tentang perkara diniyahnya. Ingat ya, harus soleh dan solehah. Barakallahu fikum. Ini min ayatillah. Mawaddah yang ada, rahmah yang ada, itu berbuah kepada thamaratun jalilah, buah yang begitu indah dari rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bukan semata-mata ketenteraman hidup di dunia, bahkan juga terkait dengan perkara diniyah ukhrawiyah. Ini pasangan hidup kamu dunia akhirat. Ingat ya, yang salihah. Enggak sembarang pasangan hidup yang salihah, sehingga nuansa rumah tangganya kesalihan, ketakwaan, nuansa-nuansa agama, nuansa-nuansa ibadah, nuansa-nuansa ketaatan kepada Allah wa'ala, salih salihah. Dan rumah itu merupakan tempat yang paling nyaman untuk orang tadi terhindar dari semua yang ada. Rumah baitun, dikata sebagai makwa, tempat anda kembali berlindung, bersandar, tentrang, teman dan tentram. Maskan, dikata sebagai maskan, tempat anda mendapatkan sakinah di dalamnya. Dan secara umum yang dibahas dari sebelumnya ikhwan, rumah itu juga merupakan tempat untuk orang selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Di balik orang-orang yang kokoh, di belakang itu ada sosok pendamping hidup yang salihah. Barakallahu fikum. Maka binalah rumah tangga kalian dengan sakinah mawaddah warahmah di atas kesalihan, ketakwaan, ibadah kepada Allah. Bukan terkait dengan dunia semata, apalagi terkait dengan hal yang berbau dosa atau kemaksiatan atau penyimpangan-penyimpangan. Naudzubillah. Ini yang berikutnya lagi. Ingat, itu min ayatillah. Bagi yang mau berpikir, yang mau mencermati, yang mau menghayati. Naam. Ini tempat yang paling nyaman untuk bisa menjaga, merawat iman dan akidah kita dalam kondisi apapun. Di luar sana sumpah mendapati kondisi perekonomian yang enggak jelas, sumpah menghadapi berbagai macam perkembangan perekonomian yang begitu, wah, persaingan yang enggak sehat, sumpah dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, balik pulang kamu ke rumah kamu. Balik ke rumah kamu. Balik pulang ke rumah, didapati di situ sosok yang solihatun. Ingat ya, solihah itu persyaratannya. Solihatun. Anda akan tentram di situ. Tayyib taskun ilaiha, mendapatkan mawaddah daripadanya, rahmah daripadanya, hilang semua sumpek-sumpek tadi. Ketika pulang ke rumah disambut oleh yang solehah tadi. Kata sebagian mereka, baiti jannati, rumahku surgaku. Itu kalau rumah tangganya betul-betul petang yang solehah, sakinah, mawaddah, warahmah. Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya ini disebutkan dalam Riyadhus Shalihin, ketika menjelaskan tentang kondisi-kondisi fitnah yang menimpa umatnya di masa akhir nanti, yang banjurkan diantaranya adalah rumah. Begitu. Dia mengatakan supaya dia yabki ala khati'atih wal yasahu baituh. Dia di masa-masa semacam itu lebih baik evaluasi diri. Tangisi saja kesalahan kamu, dosa-dosa kamu. Banyak istighfar, banyak taubat. Dan hendaklah rumah kamu luas bagi kamu. Di rumah saja sudah. Dan yang ketiga, jaga lisan kamu. Ini disebutkan cukup panjang juga dalam pembahasan Al-Fitnah Wal-Hawadith. Kitab-kitab yang membahas tentang fitnah-fitnah, berbagai macam fitnah di akhir zaman, peristiwa di akhir zaman yang begitu mengerikan. Dibawakan hadis yang menjelaskan tentang luzumul buyut. Diminta untuk menetapi rumah. Waliyasa'ka baitu. Rumah kamu, rumah kamu, rumah kamu. Luas bagi kamu, rumah kamu, rumah kamu. Kenapa demikian? Di rumah itu ada sosok yang solehah. Dilihat lagi ya. Yang solehah, yang menenteramkan hatimu, yang mendamaikan jiwa kamu, yang mengokohkan prinsipmu, mengokohkan kondisi kamu dalam suka dan duka. Rumah sana. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Itu disebut dengan al-ajwa al-imaniyah al-muthbitah. Nuansa suasana iman yang mengokohkan hati. Diciptakan, dibuatkan, diusahakan. Jangan cuma sekedar konsep saja. Ini. Tapi tidak ada realnya. Dirilkan. Ya semangat kasih, semangat taklim. Datang ke halaqatul ilm, majalisul ilm. Ngaji yang benar. Yang ikhlas. Yang tulus. Amalkan setelah itu. Datangi para ulama, orang yang dikatakan miftahul khair tadi itu. Persahabatan yang bagus, lingkungan yang baik, bina rumah tangga yang salihah. Kita upayakan untuk masing-masing kita sendiri, lalu untuk yang lainnya barakallahu fikum. Upaya menjaga iman, keistiqomahan di semua kondisi, di semua era. Atau mengatakan era zaman dahulu, zaman onta, zaman bahula, zaman primitif, zaman milenial, zaman globalisasi, zaman fitnah, dalam semua hal. Sama konsepnya, sama kuncinya. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang ke? Sudah berlanjut? Terus ini, lanjut ini. Apa tanya jawab? Jawab? Terus, apa tanya jawab? Tanya jawab. Apa mau terus? Tak kasih poin-poin diantaranya yang juga disebutkan para ulama. ialah al-i'tibar wal-i'tiab fi qasr anbiya'i wal-mursalin wal-salihin, mengambil ibrah, pelajaran penting, pelajaran hidup dengan kisah-kisah para nabi, para rasul alaihi salam dan orang-orang saleh. Itu juga adalah upaya untuk menjaga iman. Jadi yang sering kamu baca itu sejarahnya orang-orang mulia, orang-orang yang saleh, para nabi dan para rasul alaihi salam, para salaf. Itu yang bisa meneguhkan anda, percontohan bagi anda, teladan bagi anda. Itu berdasarkan dalam ayat Allah tabaraka wa taala meneguhkan, mengokohkan Nabi Muhammad SAW dengan berita nabi-nabi sebelumnya. Barakallahu fikum linutsabbit bihi fuadak. Kami ceritakan kepada engkau wahai Nabi SAW berita tentang umat sebelum anda, linutsabbit bihi fuadak, untuk meneguhkan, mengokohkan hati. Itu, jadi jangan malah membaca sejarahnya yang aneh-aneh ini, yang dahulu para anbiya, rasul, para ulama, para sahabat, tabi'in, salihin, a'immatuddin sampai hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Semoga manfaat. Selebihnya tentu banyak doa, memohon doa kepada Allah Taala, doa taufik, doa hidayah ala sunnah dalam semua keadaan, semua kondisi, juga doa istiqamah, doa as-sabat ala sunnah, juga memohon husnul khatimah dan al-jannah minallah jalla wa'ala. Ikhtiar ada, tawakal jelas, disertai dengan doa. Barakallahu fikum. Hadha huwa yang saya sampaikan. Ikhwanatina azakum alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum. Monggo, ada yang bertanyakan? Monggo. Monggo. Langsung aja. Monggo. Bismillah. Terkait di era globalisasi, Ustaz, ketika kita ingin beramal dalam hal sedekah di suatu masjid misalnya atau di suatu instansi pondok, kemudian dalam kotak infak tersebut terpampang scan barcode gitu, Ustaz, itu boleh enggak, Ustaz, di era digitalisasi, era globalisasi tersebut kita berinfak dengan misalnya barcode itu dengan kris, kan itu tidak ada contohnya dulu ya, Ustaz. Itu karena kita era globalisasi, boleh enggak itu, Ustaz? Jadi gambarannya kan gini, ini barcode-nya, pasang krisnya, klik, klik, nanti kan ketahuan berapa, berapa nominalnya kan? 1 juta. Sejuta, oke, tis, maka saldo antum pindah ke situ. Pindah ke rekening masjid itu atau yayasan itu. Gimana, Ustaz? Jazakumullah khairan, Ustaz. Masyaallah. Terus dari pihak panitia membuka rekening berarti. Biasanya, rekening untuk menyimpan uang. Semata-mata itu? Semata-mata itu untuk menampung, karena sudah banyak dari para perbankan itu menawarkan ke masjid-masjid itu, masjid-masjid kaum muslimin, untuk bisa apa, membuka rekening untuk donasi atau untuk infak tersebut, Ustaz. Masya Allah, ini perkara berat ya. Jujur saja, kalau membicarakan fatwanya para ulama kibar terkait dengan bab ini, mereka tidak mengizinkan melibatkan perbankan dalam urusan ini. Yang cukup keras dalam bab ini itu yang pernah kita baca, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Ngoten. Karena ya bank-bank saat sekarang ini enggak ada yang syar'i, ribawi semua gitu. Barakallahu fikum. Wis Kalau sebagai ulama yang lain sih mengkajinya terkait dengan masing-masing transaksi, masing-masing sistem, tidak secara global, secara umum terkait dengan perbankan yang ada sekarang ini. Apa sistem yang digunakan, yang dipakai ketika itu? Hal yang memang boleh atau melanggar syariat. Yang pertama yang mereka bahas adalah apa hukumnya menyimpan uang di bank. Kan dirinci. Kalau untuk mendapatkan bunganya, faedahnya, hukumnya haram. Tapi kalau kemudian untuk keamanan, ya supaya aman, bisa terpantau dengan baik, maka diperbolehkan oleh sebagian ulama kita. Hanya semata-mata itu, bukan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini fatwanya Mas Ikibar juga, Syekh bin Baz rahimahullah, Lajadaimah, dan juga yang lainnya terulama sekarang ini membolehkan hal itu untuk semata-mata keamanan dan juga untuk lalu lintas keuangan saja tanpa yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Kalau memang ini hanya semata-mata itu, buka rekening untuk menyimpan uang supaya aman, gampang ditata, gampang dikelola, gampang dilaporkan. Tayib, enggak ada lagi yang lain. Selesai diambil, enggak mengambil bunga dan segala macamnya. Kris itu kan sesungguhnya sebuah apa ya? Ya alat untuk mempermudah koneksi dengan pihak bank, lilik gitu. Hanya itu aja. Yang saya tahu untuk kris ini ketika di nomor tertentu free, tidak ada penalti, enggak ada biaya administrasi. Ketika melebihi nomor tertentu ada biaya administrasi. Ini ketika semata-mata biaya pengiriman, pengiriman antar uang di antar bank tadi itu diperbolehkan, enggak ada masalah dalam fikih syariat, dalam fikih syar'inya. Antum misalkan memiliki ini bab ya, terkait dengan biaya administrasi. Antum memiliki rekening mandiri. Antum kirim ke BCA, ada biayanya. Kayak gitu ya. Ketika hanya semata-mata pengiriman saja dan dikasih biaya administrasi, itu diperbolehkan dalam fikihnya para. Secara zahirnya ya, kalau semata-mata itu Anda menggunakan kris itu enggak ada masalah. Dikarenakan enggak ada unsur riba padanya atau yang lain padanya, barakallahu fikum. Ketika dipakai untuk hal-hal semacam ini, lalu lintas keuangan, transaksi semata, bukan untuk mendapatkan faedah dan segala macamnya, sebagai membolehkan. Barakallahu fikum. Ya, lebih hati-hati ajalah terkait dengan ini semua, apalagi dikaitkan dengan perkara dakwah dan tarbiyah. Apalagi dikhawatirkan nanti, tadi itu dikhawatirkan nanti kan dimainkan, dikembangkan, investasi dan segala macamnya, ngorek bunganya, itu yang rawan. Kalau Anda pribadi sih menyarankan untuk bab masjid dan yang lainnya sih ya, tidak usah gitu-gitu lah. Sampaikan apa ada kepada para ikhwan, sampaikan kepada para yang ada, atau ke rekening yang ada, kirim ke rekening yang ada, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini ahsan yang harus disampaikan kepada para masyayikh dan para ulama. Ada lagi yang lain? Yang kedua? Cukup ya? Ini dikatakan banyak hal yang bermunculan dan itu harus dengan ilmu syar'i. Wallahul musta'an. Mengapa orang yang menjalankan sunnah seperti menggambar api? Kan berbahaya. Itu kinayah gitu loh. Bukan kamu megang bara api gini, seperti seolah-olah menggambar api itu menggambarkan engkau itu dihadapkan pada situasi dan kondisi yang perlu kesabaran. Anda akan mendapati kondisi yang menyakitkan Anda, membuat Anda akan sakit, perih, pedih, perlu perjuangan dan pengorbanan gitu. Kayak orang menggambar api kan panas, perih, pedih. Tapi apa? Kamu harus pegang gitu. Kamu harus lebih tabah, lebih sabar, lebih kokoh, lebih berjuang begitu. Hakata. Dipahami nggih? Ayaran insyaallah barakallahu fikum. Wah, ini pertanyaannya sangar ini. Janganlah. Ini kurang pas pembahasannya. Khair insya Allah. Bukan makomnya lah. Nanti aja isi. Kalau mau Jabri boleh. Yang lain? Ya kan tadi pertimbangan masalah dan madarat ya kan. Enggak semua yang berbau globalisasi disampaikan di forum umum kan gitu. Apalagi ini era globalisasi harus betul-betul pertimbangan maslahat dan madarat. Ini terkait dengan sekarang ini. Janganlah. Mana ya? Tenang saat antum ngomongnya itu di sawah dekat kereta api. Tenang aja enggak ada yang tahu. Dulu iya, sekarang antum ngomong langsung itulah globalisasi. Ngene ya, harus lebih ta'ani dan sebut pertimbangan masalah membawa terkait dan bab-bab yang semacam ini. Mohon maaf, bukan di forum ini. Wapri boleh, Japri boleh. Barakallahu fiik. Telepon? Yang lain? Jadi tantangannya itu luar biasa ini. Tantangannya luar biasa, maka ini persiapkan semua hal. Urgensi akidah di era globalisasi, urgensi manhaj yang benar di era globalisasi, urgensi ketakwaan, kesolehan di era globalisasi, urgensi akhlak yang mulia, adab yang mulia di era globalisasi, pentingnya ukhuwah Islamiyah di era sunnah di era ini. Semua yang zen-zen harus diwujudkan di era ini. Dan waspada dengan hal-hal yang sebaliknya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang saya utarakan. Kafirahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.